dari Riri Amora dan Sadie Munata. Kita nyanyi bareng sama semuanya, oke? Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Oh,